Apa hukum sholat jenazah di kuburan orang yang akan disolati? Kalau sholat jenazah sebelum dikuburkan, tidak ada contoh dari Nabi melakukannya di kuburan. Yang ada adalah di tempat khusus, ya, yang biasa Nabi melakukan sholat jenazah di situ. Dan itu ya nampaknya di tempat sholat id itu juga waktu itu, ya, karena tempat sholat id di zaman Rasul ya tidak jauh dari kuburan Baqi. Dan di situlah nampaknya beliau menyolati jenazah. Namun pernah juga di masjid. Adapun di area kuburan maka tidak, kecuali kalau jenazah telah dikuburkan maka disolati bagi yang belum menyolati di kuburan tersebut, seperti yang Nabi pernah lakukan pada jenazah seorang yang bertugas membersihkan masjid, kemudian dia meninggal dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dikabari tentang meninggalnya sampai dikuburkannya. Maka Nabi minta ditunjukkan kuburan wanita tersebut, kemudian Nabi menyolati di kuburan itu.